bareng El Shinda Style Music. Kerjasama bareng Multi Prima, mantap. Kayak ini tadi ya, permintaan yang sempat tertunda, sebuah tembang dangdut namun berisikan tentang petuah-petuah islami, iya. Mengingatkan kita akan adanya siksa kubur. Sudah diputer ya.